jadidu imanakum, perbaharilah iman kamu. Maka dalam keluarga, bila kita dah belajar tentang akidah bahawa yang hanya ada itu kuasa Allah, kasih sayang Allah, maka dalam keluarga kita kena menafikan kembali kekuasaan diri. Keluarga bukannya untuk saling kuasa menguasai. Suami menguasai isteri, isteri menguasai suami. Tak, tak ada siapa yang berhak menguasai sesiapa. Tak ada siapa yang berhak mempergunakan sesiapa. Tapi masing-masing untuk melaksanakan perintahnya. Maka menafikan diri, terutamanya kasih sayang itu tadi. Maka menyatakan bahawa pertemuan dua insan ini adalah untuk menyatakan kasih sayang Allah, cinta Allah. Maka bila kita faham begitu, baru kita pergi pada langkah seterusnya. Sebab bila sebut tentang akidah, tauhid, dia bukan sekadar qulu amanna, kata Allah, surah Al-Ankabut ayat 2, bukan sekadar kita berkahwin cinta kerana Allah. Tidak. Bila sebut tauhid, iman, dia adalah implementation, perlaksanaan. Dia adalah bagaimana kita nak membangunkan tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang menjurus kepada iman dan akidah. Maka bila kita dah tahu rumah tangga ini adalah hasil ataupun terjemahan kuasa Allah, maka perkara yang kita kena jelaskan di sini adalah bagaimana nak menjaga cinta Allah. Bagaimana nak menjaga cinta Allah supaya cinta itu tidak dikhianati ataupun tidak dicurangi. Oh ya. Jangan mencurangi, jangan mengkhianati cinta Allah. Di saat Allah memberikan cinta kepada sesama manusia untuk merasai sedikit kenikmatan yang ada pada kehidupan, maka agenda yang mesti kita tekankan di sini adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Maka kalau itu perjalanannya, barulah dia akan menuju sakinah. Menuju sakinah ini adalah satu pelan tindakan. Sakinah tak akan datang begitu saja. Sakinah itu perlu diundang. Diundang dengan apa? Melakukan segala suruhan. Meninggalkan segala larangan. Terutamanya, bila kita telah mendapat tadi nikmat yang cukup besar, itulah nikmat akidah, nikmat iman yang sehingga kita boleh mendapat cinta. Cinta itu adalah iman. Kerana ya wadud daripada nama Allah. Yang daripada nama Allah, kekuasaan Allah lah kita boleh menyayangi isteri kita. Boleh menyayangi suami kita. Boleh menyayangi anak-anak kita. Kita kena kenalkan dengan anak-anak kita. Nak, mat, Sakinah, dengar. Siapa yang sayang kita? Allah. Allah yang sayang kita semua ni. Bukan abi, bukan umi. Kena selalu cakap begitu. Jangan sampai Allah tarik kasih sayang ini bila-bila masa. Sebab sayang ini boleh berubah. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Sebab tu jangan terkejut ada orang itu berubah kasih sayang dia. Bukan sebab ada orang ketiga. Orang ketiga tu asbab dia. Bukan sebab kesusahan. Bukan sebab keadaan. Tapi sebab-sebab masal mula-mula tadi, dia tidak mempertahankan cinta dan kasih sayang Allah. Maka Allah palingkan hati mereka di saat mereka mengkhianati cinta Allah. Maka berlakulah pengkhianatan demi pengkhianatan yang berlaku. Ya? Kalau kita tengok mutaakhir ini, takut kita nak baca kisah-kisah yang asalnya nampak macam serasi tetapi akhirnya mendera isteri. Pukul isteri yang terbaru ni tengah mengandung. Dia pukulnya isteri itu. Ya Allah. Ini menunjukkan bahawa cinta kasih sayang tak ada pada manusia. Tidak cukup dengan itu kalau mak ayah sebagai ibu. Kita kata ibu menyayangi anak. Banyak dah kisah mutaakhir ini kita tengok. Mak bunuh anak sendiri. Mak buang, membiarkan anak dia sendiri merana. Hanya satu kes dulu. Mak angkat tapi nak balik mak sendiri nak ambil. Tiba-tiba dia kahwin dengan dia ada kahwin lain. Dia rendam dia anak tu lemah. Siapa pernah dengar isu itu. Dia rendam anak ada sebab geramnya pasal mati anak tu. Dan hari ini tak usah cerita kalau kita tengok betapa banyaknya mak-mak yang menzalimi anak dengan cara mendera, memarahi, macam-macam cara lah dia buat. Kalau katalah anak ni sayang mak, cuba tengok berapa yang dikelarnya mak dia. Kalaulah kita masih pertahankan kasih sayang itu ada pada manusia, maka kita belum mentauhidkan keluarga. Belum. Kita berada di dalam bahaya. Sebab tu masuk mentaat keluarga ni dia mengembalikan. Mengembalikan maksud yang kita rasai itu kepada asalnya. Itulah kembali kepada Allah. Sebab tu bila kita masing-masing faham sebagai suami, sebagai tu keluarga, sebagai isteri, sebagai yang menyokong keluarga, sebagai anak-anak, mesti memberikan saranan yang jelas bahawa kasih sayang ini boleh berubah bila-bila masa. Ingat. Kita selalu ingatkan. Macam mana boleh berubah tu Abi? Bila masing-masing ingkar dan mungkar dengan Allah. Masya Allah. Itu je. Betul. Bila kata hari ini, ramai orang cuba pertahankan cinta yang dia sangkakan diri dia. Tapi tidak berjaya. Sebagai contoh, saya cerita ni realiti. Sebab dah dibairakan, saya ceritalah. Masing-masing rumah tangga dibangunkan untuk sama-sama nak saling senang menyenangkan. Sayang punya pasal. Ini sayang nafsu lah ni. Bukan sayang yang nak melakukan suruhan. Tetapi mengabaikan arahan dan larangan Allah. Masing-masing sibuk membangunkan empayar perniagaan. Masing-masing konon-konon nak lengkap melengkapi. Akhirnya datang dalam diri rasa iri dan dengki. Lalu dia buang dengan isteri dia. Dia ceraikan isteri dia. Dari peringkat awal dia susah. Tapi sampai tahap dia dah rasa hati dia tak nampak. Apa tujuan isteri dia dengan aku ni? Lalu tanpa segan silu, tanpa rasa bersalah. Dia ceraikan isteri dia. Tak ramai juga, begitu juga. Begitu dengan isteri. Melihat dalam keadaan suaminya yang asalnya tengok dengan penuh kasih sayang itu, tiba-tiba satu tahap dia dah berubah. Ini apa poin yang saya nak cakap ini? Betapa bila gagal kita mentauhidkan, kembalikan kepada root yang sebenar. Maka jangan kita orang kata apa terkejut kalau perubahan itu berlaku. Berubah hati itu. Sebab hati bukan kita jaga. Allah jaga. Kita jaga apa? Jaga suruhan. Kita nak jaga supaya cinta itu tidak berubah. Allah dah bagi. Dan sebenarnya Allah kata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah takkan ubah keadaan yang berlaku atas diri kamu. Maksudnya apa? Ubah ni maksud Allah bagi nikmat. Kalau dah cinta, cintalah sebenarnya. Tak ada dah nanti sampai satu tahap nanti tawalah. Sampai satu tahap mula cari orang lain lah. Sampai tahap dia mulalah itu, mula ini. Tak ada. Tapi Allah kata hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sehinggalah kamu sendirinya mengundang murka Allah. Ayat dia bukannya Allah tak boleh ubah. Ayat itu menunjukkan Allah dah tetapkan nikmat. Tapi kita yang melakukan maksiat. Maka maksiat itulah yang menyebabkan gugurnya ketenangan. Datangnya kesengsaraan. Ini yang berlaku. Baik. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka bila kita sedar rumah tangga ini terjemahan. Kalau dalam bahasa pengajian tasawufnya adalah mentajalikan, menyatakan kekuasaan Allah. Bila kata menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mestilah menggerakkan pelan tindakan bagaimana nak mengikut suruhan Allah. Itu sebenarnya bukan suruhan suami, bukan suruhan isteri. Sebab suruhan baik. Suami ni bukannya betul, kadang-kadang disuruhnya isteri buat benda tak betul. Masya-Allah, betul ustaz. Dia kata kamu ni kuno sangat, nampak tak up to date. Cuba pakai bagi menarik sikit. Malu kat abang. Dia kena pergi suruh isteri duk tebing menayang diri. Salah juga. Ataupun sekadar contoh. Dalam bab fizikal. Mungkin ustaz boleh ceritakan kan. Mungkin pada masa sekarang ni. Kalau kita tengok. Antara komponen keluarga yang ustaz cuba terangkan adalah. Ibu ayah itu sendiri. Betul tak? So ibu ayah macam mana mencerminkan. Kita nak membawa keluarga itu ke arah mentaati Allah. Dan saya percaya bila kita nak menuju takwa ni kena ada taat. Dan kita kena bertaat, kita kena mengikuti perintah Allah. Subhanallah, apa yang saya terangkan tadi, macam mana kita perlu mengetahui bahawa wujudnya keluarga ni adalah sebagai salah satu tanda nikmat kekuasaan Allah. Dan dia adalah untuk kesenangan untuk kita semua juga kan Ustaz kan? Jadi mungkin saya boleh perincikan lagi sedikit. Mungkin antara peranan-peranan ibu ayah itu sendiri. Bagaimana kita nak membentuk keluarga. Mentauhidkan keluarga dan juga menuju kepada sakinah. Baik. Ustaz, teruskan Ustaz. Alhamdulillah. Pertama asal tu kena faham. Sebab kadang-kadang peranan ni dia begini. Dalam peranan kita mengurus takbir rumah tangga, bila sebenarnya dia kena tahu dulu apa yang nak diuruskan. Contoh, ramai faham menjaga manusia. Padahal bukan menjaga manusia, menjaga suruhan Allah. Ihfazillah yahfazka. Menjaga Allah, Allah menjaga kamu. Contoh, saya nak menjaga suami. Tak terjaga suami itu. Habis Ustaz, bukan jaga suami. Nak menjaga isteri. Tak. Menjaga anak-anak. Bukan. A'udzubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat semua, wahai para pecinta, para pemburu cinta dan kasih Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, semoga sentiasa berada dalam keadaan yang tenang, bahagia, gembira di mana saja anda berada. Alhamdulillah, syukur. Tadi pun kita dah tengok program dari pagi tadi, saya tengok susunan program, Masya Allah. Dan sambil-sambil saya santuni majlis Walimatul Urus, saya ambil kesempatan juga sambil-sambil dengar dalam Facebook. Dan Alhamdulillah, Sakinah Carnival berlangsung melalui tiga platform. Kita sekarang ini live di Facebook Sakinah Soul, Facebook page Prof. Dr. Muhaya dan juga Facebook Super 7am Club. Alhamdulillah. Dan baru je tadi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Farid Abu Aulia. Subhanallah. Saya tengok ada yang tulis komen Zaz dan sebagainya kan. Dan bagus pendekatan yang dikongsikan. Masya Allah, sangat jelas dan mudah untuk kita hadam. Dan syukur Alhamdulillah juga sekarang ini saya bersama dengan rakan-rakan yang ada live dengan kita sekarang ini. Baik, kita ada Ina Aziz, ada Azrina, ada siapa lagi? InsyaAllah, okey, sekejap saya tengok siapa lagi yang live dengan kita sekarang. Saya harap suara saya jelas. Okey, sesi pagi tak cukup masa. KKB One More, Roslinda Rasidi. Ini dia, anak-anak bonda yang dahagakan kasih. Kau kasih saya je. Dahagakan ilmu, MasyaAllah. Kita bersama dengan bonda, insyaAllah. Assalamualaikum, bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalid. Selamat datang kepada semua ya. Syukur. Ya, insyaAllah. Dan kita hari ini bonda, Allah izinkan dengan rahmatnya, kita akan bersama dengan subhanallah al-fadil ulama yang sangat kita segani, kita sanjungi dan sangat yakin Allah memelihara dan merahmati beliau dan seluruh ahli keluarga serta pasukannya bonda. Dan di tangan tadi punya bonda, buku ni masih lagi dalam balutan. Masih di dalam balutan. Alif terima tengah malam tadi. Pulang bertugas jam 12:30 malam. Ada seorang hamba Allah tu sangat baik dan mulia hatinya. Dia pas pada talib buku ni untuk kita selusuri sebentar lagi. Saya nak tanya berapa ramai yang turut serta ada buku ni. Masih panas lagi. Saya tak buka lagi plastiknya. Mari kita rasmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang dah baca. Semua kata semua orang patut ada satu. Ramai sebenarnya bonda dah dapatkan. So hari ini kita ambil peluang ni untuk kita selusuri sama-sama bersama Agim, insyaAllah sebentar saya lagi. Dan bonda, hari ini bonda Sakinah Carnival kan, yang penuh dengan ketenangan, insyaAllah di mana sahaja ilmu yang Allah tukar. Ilmu tu cahaya, nur. Dan talib semua dan rakan-rakan semua faham bahawasanya Agim ni merupakan untuk guru bonda. Bonda selalu kalau dalam 7am tu kali rasa berapa kali dah kali selalu dengar bonda sebut nama Agim, merupakan bonda Agim. Dan kalau di PMC pun sama juga, Agim antara rujukan-rujukan ilmu bonda. Betul bonda? Betul, betul. Daripada tahun 2001, bonda first follow Agim. Pada masa tu bonda di airport Jakarta. Masa tu Agim memberi ceramah di Masjid Istiqlal. So masa tu bonda kata, oh apa yang dia cakap tu sangat membuka minda bonda. Masa tu bonda pergi sebagai pakar mata, dia jemput untuk beri kuliah pasar mata pada Doktor Indonesia. So dekat airport tu bonda kenal, bonda ikut sejak 2001 hingga sekarang. Setiap hari memang bonda live IG, semua bonda ikuti. Dan apa yang bonda belajar, bonda share dekat 7am. Syukur. So sangat bersyukur. Ucapan tahniah ya. Berjaya mendapat Agim datang pada waktu yang sangat sibuk ni. Syukur pada Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ini Abang Belum Sambi. Saya juga selalu follow kuliah Agim. Masya Allah. Dan sejak Masya Allah, bila bonda cakap tentang ulama ataupun gurunda kita ni, Agim tu bonda, antara nak menantikan perjalanan 45 minit nak ke studio di TV Al-Hijrah, antara rujukan ilmu lah. Selalu tanya akan juga dengar YouTube daripada Agim dan ulama-ulama daripada Indonesia bonda, subhanallah tinggi ilmunya. Ada. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah rezekikan rahmatnya hari ini. Hakim, syukur terima kasih banyak. Kami merakamkan jutaan terima kasih daripada Malaysia kerana Hakim sudi bersama kita. Faham jadual Hakim yang penuh dan sebagainya. Dakwah demi dakwah. Alhamdulillah bersama bonda kita yang juga selalu sangat, saya selalu dengar sangat bonda kalau sebut Hakim. Masya Allah, siapa yang dirujuk sebagai Hakim ni? Kita pun cari-cari. Subhanallah, memang patutlah. Bonda selalu sangat memetik kata-kata ataupun ilmu-ilmu daripada titipan-titipan ceramah kuliah daripada Hakim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Hakim, saya nak beritahu, malam tengah malam tadi saya terima buku ni sebab saya bertugas dan sekarang ni saya saya berada di kampung, ada walimatul urus. Jadi hari ini saya nak rasmikan buku yang masih lagi ada dalam balutannya, Masya Allah, hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama menelusuri ikhtiar meraih reda Allah. Ini adalah kompilasi pemahaman tauhid dalam kehidupan. Ramai yang dah beri feedback pada saya, Masya Allah KK. Semalam petang kami dah go through, mereka kata KK buku ni sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sangat ridah, sangat practical. Bonda, bahkan ni bonda antara orang yang selalu dengar ilmu daripada Agi, mungkin boleh nak katakan sesuatu dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih terima kasih kerana sudi dan terima kasih atas ilmunya. Terima kasih atas ancahkan paradigma kepada saya sejak 2001. Dan banyak ilmu yang saya belajar, mula daripada manajemen kalbu, kepada kajian makrifatullah, kepada kajian hikam, kepada tauhid, kajian tauhid dan sebagainya. Dan kali yang bodoh-bodoh selalu sebut apa 5S. Yeah. Dan sebenarnya tenang, bahagia, gembira pun daripada idea AA. Sebanyak yang boleh cakap ni semua. Dan niat saya AA menyambung lidah AA untuk membina muslimah di Malaysia ini. Diharapkan muslimah yang baik menjadi sebab terbina je ummah. Terima kasih AA, terima kasih atas ini. Terima kasih AA yang berterima kasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya udah kenal bunda ini lama, Masya Allah. Sehat bunda? Sehat, syukur. Kita berjumpa dengan Pak Ari ya. Beberapa ya, terakhir. Ya, terima kasih. Masya Allah. Di sini di komen anak-anaknya ni, ramai yang kata sebab, Abang Lung kata saya juga sebab, sebab ilmu Hakim selalu masuk dalam kalbu ya. Bunda, ilmu ni nur. Yeah. Nur ni dia hanya akan turun di tempat yang bersih. Dan Allah ciptakan hati tu dalam lapangan yang sangat bersih. Dan hati yang bersih akan dapat terima dan meresap ilmu. Mudah-mudahan hari ni Allah izinkan dalam masa Agim. Terima kasih banyak-banyak. Syukur, Alhamdulillah. Kita nak bersama-sama ikhtiar meraih reda Allah. Jadi Agim rasa sangat dengan rasa rendah diri dan sangat bersyukur pada Allah SWT. Kami dengan seluruh pasukan, saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada pasukan yang bertungkus lumus bonda ya. Saya rasa tak salah kalau saya sebutkan nama-nama mereka yang terlibat seperti Tok Mat, seperti Abangah, dan rakan-rakannya Fizah semalam, ada Mira, ada Hidayah, ramai ya bonda sebenarnya yang duduk di balik tabir. Itulah tadi kata mereka ni barangkali pahlawan-pahlawan yang tidak didendang, tapi Allah melihat dan tahu akan tugas mereka, Masya Allah. Dan hari ini kita bersama dalam Sakinah Carnival dengan dengan peluang ini kami nak memohonlah Agim untuk merasmikan dengan penuh rasa takzim merasmikan Sakinah Carnival. Silakan Agim. Ya, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan dan maha tahu segala isi hati kita ridho kepada pertemuan ini. Sehingga pertemuan ini membuat kita sangat mencintai Allah, sangat merindukan Allah, dan menjadi jalan kita bisa pulang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang maha mendengar membimbing setiap yang berbicara sehingga perkataannya perkataan yang diterima Allah, dan membimbing niat kita semua, niatnya niat yang disukai Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Jadi syukur itulah dengan lafaz bismillah. Maka bonda silakan sekali lagi juga untuk sama-sama merasmikan Sakinah Carnival ni bonda. Silakan mungkin dengan sedikit titipan buat anak bonda yang Masya Allah, yang ialah dengan sunatullahnya ikhtiar untuk menjayakan Sakinah Carnival ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dengan rendah hati dan dengan izin Allah berdoa supaya siapa yang memulakan perjalanan menuju Allah mendapat ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kegembiraan setiap saat. Dan dengan makrifatullah, kita hilang cinta dunia dan tidak ada lain yang kita mahu main melainkan redha Allah. Mudah-mudahan pernah berdoa supaya segala tim dalam sakinah sul ini menjadikan ini niat yang kecil dibesar di mata Allah. Allah akan kembangkan ini. Allah akan jemput roh-roh yang baik memberi pertolongan. Segala niat itu macam A'a kata, saya pinjam kata A'a, segala yang kita lakukan boleh kalau Allah bantu, tetapi apakah kita dalam zon pertolongan Allah? Jadi kita semua nak menuju takwa, tidak ada lain, hanya takwa. Ilahi, kau yang kudu, redha-Mu yang ku cari. Kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Dan kita semua berkasih sayang, ukhuwah fillah. Mengharapkan kita semua berjiran di syurga. Amin. Terima kasih A'a. Sampaikan salam pada keluarga dan isteri dan anak-anak. Amin. Ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Dan saya sangat yakin dari Malaysia dan juga di Indonesia juga sedang turut menyaksikan ataupun menonton, insyaAllah mudah-mudahan, majlis ilmu ini. Dan insyaAllah kita sebenarnya nak kongsikan bahawasanya Bonda dan juga Agim dan semua para pendengar, para penonton, Sakinah Carnival ini diurus tadbir oleh Sakinah Soul International. Jadi mereka ni insyaAllah kita nak kongsikan apakah antara misi yang telah disusun atur oleh Sakinah Soul International. Mari kita saksikan sedikit bingkisan ini. insyaAllah jumpa nanti pada 27 November ini insyaAllah pada pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Ikuti saya pada 7 Disember 2021 pada jam 5 petang di Carnival Sakinah, yang mana pada carnival tersebut saya akan membicarakan satu topik iaitu Sakinah yang ku cari. MasyaAllah tuan. Alhamdulillah, tersentuh hati saya melihat wajah-wajah yang sudi bersama-sama menjayakan Carnival Sakinah. Empat buah negara bergandingan, Singapura, Indonesia, Brunei dan Malaysia. Alhamdulillah Allah temukan para ulama, para pemikir, para cendekiawan untuk berkongsi ilmu. Dan alhamdulillah Bunda, kami nak teruskan bersama ya. Agim. Terima kasih banyak Bunda, Adrian Bunda. Alhamdulillah moga Allah merahmati dan memudahkan saya urusan Bunda. Terima kasih. Jadi saya nak teruskan dengan Agim buat semua para penonton sekarang ni yang sedang menonton dan sebagainya. Boleh tag mereka-mereka yang anda sayangi dan sebagainya. Dan saya nak kongsikan dengan anda sebentar saja lagi kita akan bersama-sama meninjau, menyelusuri satu buku yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan insyaAllah. Dan pihak Amin, pihak pengurusan akan memilih lima pemenang bertuah yang bakal menerima buku ini sebagai hadiah. Bagaimana caranya? Dengan anda bertanyakan soalan dan pihak pengurusan akan memilih soalan yang terbaik, yang terpilih. InsyaAllah kalau yang mana terpilih itu, mereka akan dinobatkan sebagai pemenang. Dan kita akan tengok ikut masa dari semasa ke semasa, kita akan pilih lima. Dan yang lain itu insyaAllah kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Jadi teruskan share, teruskan tag rakan-rakan anda, teruskan aktif dalam ruangan komen untuk supaya kami tahu maklum balas anda tentang program Sakinah Carnival. Jadi Agim, MasyaAllah saya setiap kali menjadi... Tabiat saya bila saya dapat buku baru, saya akan cium dulu baunya sebab saya suka akan buku-buku baru. Dan barangkali buku yang saya cium ini, harumannya selain daripada haruman buku yang baru, tapi haruman daripada nur ilmunya, Masya Allah. Dan saya lihat ia ada dipecahkan kepada tiga bahagian. Barangkali sesi ini kita nak fahamkan bagaimanakah yang dimaksudkan ikhtiar meraih reda Allah. Ini adalah kompilasi pemantauhid dalam kehidupan. Laku sinopsis yang saya dapat baca di sini. Dan yang sangat menyentuh saya adalah episod saat kita senang, gembira, tertawa, sedih, menangis, khawatir, takut dan sebagainya, hakikatnya adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian agar bisa kita bingkai menjadi satu mozaik kehidupan yang penuh warna tindakan. Cukup indah kata-kata yang tersusun. Agim, terima kasih banyak. Jadi hari ini izinkan kami meluangkan waktu ini untuk mendengar perkongsian daripada Agim. Silakan Agim. Terima kasih, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala isi hati, segala pikiran kita, maha tahu segala soalan yang kita hadapi dan semua solusi yang terbaik. Dialah Allah yang maha baik, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin pertemuan ini terjadi kecuali biiznillah. Semoga Allah membimbing hati kita, lisan kita, sikap kita menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu yang baik, sahabat-sahabatku sekalian di Malaysia dan di semua penjuru negeri yang menyaksikan ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 2564, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita ingin mulia, kita ingin selamat, maka fokus kita dua ini saja dalam hidup ini. bagaimana memiliki hati yang disukai Allah dan bagaimana sibuk dengan amalan yang disukai Allah. Kalau kita fokus kepada yang Allah fokus, Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Allah tahu apapun yang kita perbuat, Allah tahu isi hati kita. Tadi Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi kalau ingin diridhoi Allah, maka fokuslah kepada yang Allah perhatikan. Dan Allah memperhatikan dua. Satu hati, yang kedua amal. Jangan risau tentang lain-lain. Semua kejadian, baik senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, semuanya ini goalnya adalah qalbun salim dan jadi amal soleh yang diterima Allah. Jadi kita harus sangat siap dengan kejadian-kejadian apapun dalam hidup ini, tak apa-apa, semua akan jadi baik kalau membuat hati kita semakin bersih dan membuat kita bisa memiliki amal yang diterima Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi tidak banyak orang yang berpikir tentang hati, padahal hati inilah ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalbu. Jadi dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokusnya adalah bagaimana supaya umat ini memiliki qalbun salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anakmu kecuali orang yang jumpa Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, jadi kita belajar agama, goalnya adalah qalbun salim dan jadi amal. Jadi kita belajar agama itu adalah cobaan. Makin semakin banyak ilmu, semakin berat cobaannya. Karena belum tentu dengan belajar agama hati jadi bersih. Orang yang belajar, sukses dalam belajar, itu hatinya jadi bersih. Tidak ada riya, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur. Tetapi kalau kita belajar agama, belajar Islam, belajar Quran, belajar tentang sunnah Rasul, tidak golnya qalbun salim, maka dia akan berpenyakit hatinya dengan ilmu agama. Ada yang tanya, kenapa itu punya ilmu agama banyak, tapi kelihatannya hidupnya tidak tenang? Kelihatannya akhlaknya pun kurang indah. Sangat memungkinkan belajar agama bukan tujuannya kepada Allah. Jadi ada orang yang belajar agama untuk dipuji orang, untuk dikagumi, untuk dianggap sebagai orang yang ilmunya banyak, untuk diakui orang sebagai orang yang pintar. Ada yang tujuan mencari ilmu agama bukan ingin dekat dengan Allah, tapi ingin dikagumi orang dirinya. Ini tidak bisa dekat. Dia tidak akan menikmati ilmu tersebut jadi amal. Karena niat itu adalah alamat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Mau kirim apapun, harus benar alamatnya. Karena salah alamat tidak akan sampai. Ini membuktikan hadis ini, hadis riwayat Muslim juga ya, hadis sahih. Yang pertama dihisab di akhirat nanti adalah mujahid yang meninggal di medan perang. Sesudah Allah tampakkan nikmat kepadanya, dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah. Saya berjuang di jalan Allah. Sampai saya mati di medan perang, saya lakukan lillahi ta'ala. Allah berfirman kepada orang ini, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu bohong. Engkau berjuang agar engkau dianggap pemberani. Dan orang-orang sudah menyebutmu dengan sebutan itu. Di akhirat, diseret dalam keadaan tertelungkup wajahnya masuk ke neraka. Tidak kurang pedulinya ke Islam, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Hebat sekali. Yang kurang hanya satu. Hatinya. Hatinya lebih suka dinilai oleh orang, dipuji oleh orang, dikagumi oleh orang dengan amalan yang Allah sukai. Dia tidak bisa bahagia menjadi pejuang, tidak jadi mulia, dan juga tidak selamat karena hatinya. Yang kedua dihisab, yang belajar dan mengajarkannya. Orang-orang yang suka belajar dan mengajarkan itu orang kedua, terutama yang belajar agama dan mengajarkan agama dan belajar Quran serta membacanya. Ditampakkan oleh Allah karunia, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar dan saya dakwahkan karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Allah tidak bisa dibohongi, ya. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharubih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan seperti ini, innahu alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Nah, ternyata Allah memerintahkan malaikat menyeret orang ini tertelungkup masuk neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang satu saja, hatinya. Dia belajar dan mengajarkan untuk dikagumi orang, untuk dipuji, untuk dihormati, untuk diperlakukan spesial oleh orang lain dengan amalan agama. Termasuk yang baca Quran. Ada yang diperintahkan Allah diseret ke neraka. Kadzabta, kamu belajar Quran dan membaca karena ingin disebut qori. Qori'ah, hafiz, hafizoh. Ada orang yang berdakwah ingin disebut ustad, syekh, kiai, ustazah. Dan dia bercita-cita disebut itu. Allah tahu. Dia gunakan ilmu agama untuk kepentingan menuhankan dirinya, memuji dirinya. Dia belajar Quran hanya membuat agar orang memuji dirinya. Tidak sampai, walaupun Qurannya bagus, suaranya merdu, hafalannya banyak, tidak sampai kepada Allah. Karena dari awal niatnya sudah salah. Yang ketiga adalah yang dermawan. Dia tidak bisa sampai kepada Allah, kadzabta. Karena dia memang suka sekali dipuji orang sebagai ahli sedekah, dikagumi orang sebagai dermawan, dan dia sudah dapatkan pujian itu di dunia, tapi di akhirat tidak diterima. Ini menunjukkan keridhaan Allah itu hanya ada pada qalbun salim. Tidak semata-mata banyak amal. Nah, amal yang bagus itu adalah amal yang membuat hati kita bersih. Bukan jadi sombong, bukan jadi ria, bukan jadi munafik. Nah, itu yang pertama. Jadi, tugas terpenting kita adalah belajar bagaimana supaya hati bersih. Nah, bagaimana supaya hati bersih? Yang paling penting dalam bersihnya hati itu adalah tekad. Ingin dekat dengan Allah. Ingin dicintai Allah. Ingin diridhoi Allah. Dan hanya satu keinginan utama di hatinya tuh. Adapun sorga boleh ingin, tapi itu kan hadiah bagi orang yang diridhoi Allah. Nah, kalau orang sudah, ya Allah, saya ingin menjadi Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Hanya ridho Allah yang diharapkan. Ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Tidak semua orang yang belajar agama dan mengamalkan agama ingin mencari kedudukan di sisi Allah. Seperti yang tadi dikatakan. Dan Allah tahu siapa yang mau. Nah, kuncinya adalah kesungguhan ingin menjadi orang yang diridhoi Allah. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Ankabut 69, maaf. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi, mau enggak kita kepada Allah? Tidak semua orang ingin dekat dengan Allah. Walaupun dia belajar agama, walaupun dia mengamalkan agama. Nah, ini yang paling utama. Orang sungguh-sungguh, Allah pasti tahu. Allah tahu siapa kita, Allah tahu intelektual kita, Allah tahu kapasiti kita, nanti Allah guide kita, ya. Allah akan pertemukan dengan ilmu, Allah ketemukan dengan ulama, Allah nanti akan mengguide kita, ya, membimbing kita untuk paham, mengenal dia, Allah. Nah, makanya kalau orang sudah tekad, yang kedua belajar, sungguh-sungguh, tapi belajar itu betul-betul karena ingin dekat dengan Allah. Karena ada yang belajar agama hanya untuk gelar, untuk penghormatan orang. Ini tidak. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Betul-betul saya mohon ilmu agar bisa mengenalmu. Makanya carilah ilmu. Yang pertama dan utama adalah ilmu asma'ul husna. Ilmu ma'rifatullah. Mengenal asma wa sifat Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kita sulit qalbun salim. Kalau kita yakin Allah maha melihat, maha menatap, kita sudah puas dengan penilaian Allah. Kita tidak akan letih hidup ini, ya. Kita berbuat baik, waqafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Orang tahu atau tidak tahu, sama saja bagi kita. Orang melihat amal kita, orang tidak lihat, sama saja. Allah melihat. Orang memuji, orang mencaci, sama saja. Yang penting Allah sudah melihat dan Allah mengetahui. Orang menghargai kebaikan kita atau tidak menghargai, sama. Yang penting dihargai oleh Allah. Tuhan kita, Tuhan saya bukan orang. Orang memuji tidak ada artinya bagi saya kalau Allah tidak memuji. Satu dunia semua menghormati kita, tapi Allah tidak suka, tidak ada arti sama sekali disukai oleh semua manusia. Semua manusia menghina kita, tapi kita disukai Allah, kita pasti beruntung. Maka tidak ada urusan kita dengan pujian, kekaguman orang. Orang boleh mencaci dan memuji kita, itu semuanya bukan urusan kita. Itu adalah ujian saja dari Allah. Orang berterima kasih atau tidak berterima kasih, sama bagi kita. Karena yang penting bagi kita adalah Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, menerima. That's all. Nah, bayangkan dengan mengenal satu saja Allah maha melihat, atau dengan asyahid Allah maha menyaksikan, itu sudah berubah hidup ini. Berubah. Tidak lagi sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena kita berharap. Berharap diketahui, berharap dihormati, berharap dipuji, berharap dikagumi, berharap dibalas budi. Semakin hati berharap dari makhluk, Allah tahu hati kita berharap kepada makhluk, Allah turunkan gelisah di hati kita. Allah ambil sakinah. Karena sakinah itu milik Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Oleh karena itulah orang-orang yang hanya dengan satu dua asma Allah, kalau dia yakin, berubah hidupnya. Kenapa saudara berbuat baik padahal orang tidak baik? Oh, saya berbuat baik karena Allah suka sama orang berbuat baik. Kenapa ibu sabar kepada suami yang banyak marah? Oh, saya sabar karena Allah suka kepada orang yang sabar. Apakah agar suaminya jadi baik, itu nanti Allah yang akan membulak-balik hati. Yang penting saya betul-betul bersabar supaya Allah ridho. Ada orang berbuat baik agar dianggap baik. Ada orang berbuat baik agar orang lain jadi baik kepada kita. Ada orang yang berbuat baik agar orang tidak berbuat buruk kepada kita. Ah, itu belum termasuk mencari keridhaan Allah. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Cukup, selesai di sana. Kenapa saudara jujur? Karena Allah suka kepada orang jujur. Selesai, selesai, sudah selesai, sudah di sana, ya. Jadi menjadi lebih sederhana hidup ini. Kita berat karena kita bersandar kepada selain Allah. Cita-cita kita tuh bukan Allah. Cita-cita kita tuh ya banyaknya hanya buat duniawi, termasuk ingin ya penghormatan kepada diri, bukan ingin bisa mengabdi kepada Allah. Jadi wajib. Nah, belajarnya lewat siapa? Yang paling bagus belajar itu kepada orang yang yakin kepada Allah. Jadi beruntung kalau kita punya guru ya ahlul yakin. Orang yakin kepada Allah, karena orang yang yakin itu bicaranya itu energinya beda. Orang yakin akan meyakinkan. Orang yang kurang yakin, dia sulit meyakinkan. Ya, kalau orang hanya tahu, beda dengan orang yang faham, beda dengan orang yang yakin. Jadi kalau bisa, minta kepada Allah guru ahlul yakin. Biasanya itu para kekasih Allah. Di dunia ini ada orang-orang yang Allah cintai, yang dia sangat yakin ke Allah. Dan kalau dia bicara, itu mungkin sederhana perkataannya, tapi tenaganya itu besar sekali. Maka minta ke Allah guru, nanti kita cari yang yakin. Ulama yang yakin itu biasanya energinya besar sekali, membuat kita jadi paham kepada Allah dan yakin ke Allah, ya. Lalu bagaimana selanjutnya agar hati kita bersih sesudah kita dapat ilmu? Ilmu itu amanah, ya. Kita mujahadah, kita riadoh mengamalkan ilmu itu dengan niat ingin disukai Allah. Jadi tidak ada, kita sudah tidak sibuk lagi dengan penilaian orang. Karena ada orang yang mengamalkan ingin dianggap soleh, ingin dianggap soleha, ingin dikagumi sebagai ahli ibadah, ahli Quran. Oh, kita sudah tidak boleh itu, tidak perlu. Allah yang maha dekat, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, maha mendengarkan, waqafa billahi syahida, cukup. Jadi setiap dapat ilmu, kita riadoh latih, ya Allah. Nah, Allah menyaksikan. Allah pasti menyaksikan. Kita berusaha menjaga pandangan, ya'lamu kha'inatal a'yun, wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui, dia mengetahui khianat mata, dan Allah tahu apa yang tersembunyi di hati. Nah, kita tahu itu, ilmu itu Ghafir 19, kita riadoh, jaga pandangan dari yang tidak halal, ya. Belajar dulu, lalu tahan. Allah mengajari kita untuk la taghdhab walaqal jannah, jangan marah bagimu surga. Tahan, wah, berjuang untuk mengamalkan ilmu. Asyik sekali kita dapat ilmu, Allah yang memberi, kita mengamalkan ilmu sebagai syukur kita kepada Allah yang sudah memberi ilmu. Nah, kalau begitu terus, nanti tambah ilmunya oleh Allah. Riyadoh inilah yang agak kurang, ya. Biasanya gagalnya tuh niat mencari ilmu kurang baik. Yang kedua, kalau sudah punya ilmu, mengamalkannya juga niatnya untuk dipuji orang atau malas mengamalkan. Nah, yang bagus itu adalah mengamalkan ilmu sebagai syukur kepada Allah yang sudah memberikan ilmu. Tidak apa-apa, ilmunya tidak belum begitu banyak, tidak apa-apa. Allah tahu, ya, tidak mungkin semua ilmu kita pahami sekaligus. kita terbatas waktu untuk belajar, kita terbatas untuk paham banyak ilmu Islam, tapi Allah tahu kita serius, sungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah. Allah tahu, Allah juga saksikan kita serius belajar di balik terbatasnya waktu kita ini, dan Allah tahu kita berusaha paham. Lalu Allah pun menyaksikan kita berusaha mengamalkan. Wah, Masya Allah. Dekat dengan Allah itu beda dengan dekat dengan orang. Karena pertama Allahnya maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka mematuhi saja perintah Allah dan yakin agar mereka senantiasa ada dalam kebenaran. Jadi kata kuncinya adalah kesungguhan, tekad yang bersih ya, dan tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu ditulis di status, tidak perlu diumumkan kita ingin keridhaan Allah. Yang kedua, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk paham mengenal Allah, mengenal apa yang disukai Allah, mengenal apa yang dilarang Allah, yaitu ilmu syariat ya, sesudah ilmu ma'rifat. Kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu semata-mata agar Allah suka ya. Walaupun ilmu terbatas, walaupun sedekah kita terbatas, tapi murni, semuanya tidak tercampur, original hanya untuk Allah ya. Mungkin sedekah kita sedikit, tapi besar dalam pandangan Allah, karena kita sudah tidak ada harapan apapun dari makhluk, dari amal-amal kita. Only you, ya Allah, hanya Engkau. Mungkin nanti Allah menggerakkan orang memuji, ah ini ujian. Kalau ada yang memuji, segera kembalikan kepada Allah. Wah, ibu hebat, bapak hebat. Ini Allah yang menggerakkan orang memuji kita. Ujian, tidak usah acting kita. Cukup alhamdulillah, terima kasih. Doakan supaya diterima. Mungkin ada kalanya Allah mendatangkan yang menghina kita. Oh iya, oh Allah, Allah menggerakkan dia menghina saya untuk memberitahu bahwa Allah menutupi sebagian besar dosa dan aib, sehingga orang yang menghina kita sedikit saja, penghinaan orang itu sederhana sekali dibanding dengan aib kita yang sesungguhnya. Tidak ada sakit hati. Sakit hati itu karena kita berharap sesuatu dari orang. Kalau berharap dari Allah, tidak sakit hati, insya Allah. Ya. Orang mau menghina, mencaci kita, enggak ada masalah. Yang penting kita benar niatnya, benar caranya. Tidak mungkin semua orang suka kepada kita, pasti ada yang tidak suka. Kita dengar saja, siapa tahu yang menghina kita itu merupakan petunjuk dari Allah. Ada hal yang salah yang kita lakukan. Nah, kalau kita serius, lurus, privasinya terjaga dengan Allah. Walaupun kita dakwah, walaupun kita dilihat orang, sama saja. Ada orang, tidak ada orang, sama. Allah maha ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja, sama. Allah pasti melihat kita, ya. Nah, itu riyadhahnya yang paling utama. Nah, riyadhah yang kedua adalah riyadhah bagaimana kita menyayangi makhluk-makhluk Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting sekali bahwa Rasulullah itu diutus membawa rahmat. Orang yang non Islam saja kalau sudah punya kasih sayang ke orang tua itu akhlaknya mengagumkan secara manusia ya. Kalau orang sayang ke binatang, dia akan akhlaknya baik ke binatang, ke binatang. Walaupun dia belum Islam, kalau dia sayang ke orang-orang miskin, dia akan melakukan. Nah, seperti kita dengar Bunda Teresa ya, yang Katolik itu sangat menyayang. Ya sayangnya dia tidak kenal kepada Allah, sehingga dia lakukan itu hanya untuk Tuhannya yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kepada pencipta kita bertauhid ya, bersih dari bersihnya tauhid, nanti mudah melepaskan kesombongan, itu lebih mudah melepaskan kemunafikan, mudah, lebih mudah maksudnya melepaskan ujub. Yang penting ini tauhidnya dulu, bersih ke Allah tuh, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang melekat di hati kita, yang dominan di hati kita selain Allah. Kalau sudah itu mudah nanti, insya Allah akan lebih mudah untuk tawadu, lebih mudah untuk tidak munafik, lebih mudah untuk jujur, lebih mudah untuk asal la ilaha illallahnya ini bersih ya. Kemudian yang kedua itu ke makhluk-makhluk Allah, sayang gitu, melihat orang tuh, ya Allah semua ini hambamu. Lihat orang non-Islam juga, ya Allah mereka hambamu, mereka ciptaanmu, mereka belum mengenalmu, ya Allah engkau takdirkan saya Islam, engkau beri saya hidayah, mereka belum mendapatkannya, ya Allah beri saya kemampuan menjadi jalan ilmu, jalan hidayah. Allah yang memberi hidayah ya. Ke non-Islam saja, memang non-Islam macam-macam ya, ada yang belum tahu Islam, ada yang tahu tapi taunya salah, maka kita perbaiki. Ada yang tahu Islam tapi belum lihat contoh orang Islam yang bagus, kita jadi beri contoh. Ada yang tahu dan tidak suka ke Islam, ya kalau mereka tidak ganggu tidak apa-apa, tapi ada yang merusak Islam, nah kita bersikap yang proporsional. Tapi ke orang Islam sendiri, oh sayang, saya suka sedih ya lihat ada khilafiyah tentang kuno, tentang usuli atau apapun. Tapi kok kenapa marah? Tidak harus marah. Ini saudara, benar? Allahnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, sholatnya sama, hanya beda sedikit. Kenapa marah? Marah itu karena kurang rahmatnya. Yang menentukan itu Allah. Ya kalau ada beda pendapat tidak usah langsung marah. Sama-sama belajar, tahan diri dulu dari perkataan tidak baik. Ini saudara kita. Kenapa berbeda pendapat? Karena belajarnya dapat ilmu yang berbeda. Gitu. Tinggal kita pelajari ilmu. Kenapa ilmunya itu begitu? Kenapa ini kunut? Kenapa ini tidak kunut? Lihat lalu para ulama besar yang sudah tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, menyikapi perbedaan pendapat, karena itu tenang-tenang saja ya. Lalu pilih yang kita yakini, lalu hormati pilihan saudara kita lainnya, karena yang maha menilai itu Allah, yang menentukan juga Allah, yang punya surga juga Allah. Nah kalau hati kita melimpah kasih sayang kepada bil mu'minina ra'ufur rahim, masya Allah, kepada hewan, kepada pepohonan, Allah sayang itu. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Masya Allah. Nah, yang membuat makin sempurna akhlak kita kepada pencipta kita bersih tauhidnya, kepada ciptaan Allah sayang, rahmatan lil alamin. Wallahu alam, mungkin di sanalah diharapkan lahirnya keridhaan Allah. Wah, saya sendirian ini, enggak ada teman. Kemana yang lain ini? Halo? Ada nobody? Ada? Saya sedang sibuk mengambil notanya, Agim. Oh iya, boleh sampaikan, silakan. Masya Allah, dan saya sedang juga seronok sambil-sambil membaca komen-komen di rakan. Sekarang saya sedang menonton di Facebook Live from Muhayyam. Ada yang kata rasa nikmatnya, ada yang kata tu tadi saya sempat Fazliatul kata dia baru nak tanya, Agim dah jawab. Adik tadi saya baru nak tanya, Agim dah jawab. Subhanallah, subhanallah. Inilah rezeki Agim. Saya sambil-sambil saya Agim memberikan perkongsian itu, saya juga sambil tu merujuk pada buku-buku yang Agim katakan tadi. Bahagian kedua tadi Agim ada nyatakan di sini, masya-Allah tabarakallah, yang disukai Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Agim tadi. Dan ada bahagian ketiga, yang tidak disukai Allah. Dan Agim, saya terkesima seketika bila saya baca ada satu bahagian tu, muka surat 150. Berniat dan berdoalah sebelum membeli buku. Masya Allah. Agim, mungkin ringkasan sedikit, kenapa ke tahap itu untuk kita berdoa ketika membeli buku, Agim? Ya kan Allah tahu siapa yang menulis buku. Allah tahu ilmunya orang yang menulis buku ini. Allah juga menyaksikan akhlaknya dalam terang-terangan, dalam kesendirian. Allah tahu semuanya tentang penulis ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mintalah tolong kepada Allah supaya tidak tertipu oleh nama, tidak tertipu oleh popularitas, tidak tertipu oleh kata orang lain. Tapi kalau doa kepada Allah, Allah paling tahu siapa yang menulis. Apakah tulisannya baik atau tidak, apakah waktu menulisnya ini niatnya lurus atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya berdoa dulu. Masya Allah. Agim, saya kira buku ini sangat praktikal. Ini merupakan bestseller. Subhanallah, bestseller. Jadi Masya Allah, nanti kita akan umumkan bagaimana cara mendapatkan. Tapi Agim, ada soalan daripada penonton, boleh saya ajukan? Daripada Nur Farah Husna. Agim, soalannya begini. Bagaimana nak betul-betul husnuzon? Kadang-kadang bisikan syaitan sangat sukar untuk ditentang. Tatkala hati menangis untuk menjadi baik, nafsu datang pula menarik. Macam mana nak harapi sehingga saya punya hati yang sangat bersih? Tadi sebab apa Agim menyatakan bahawasanya permulaan kepada ilmu perlukan tekad keteguhan. Yeah. Hati tu Agim, macam mana Agim untuk ketika kita nak berubah tu Agim, nafsu ni datang? Ya. Yeah. Justru itu seninya ya. Kita maunya kemana? Setan itu lemah. Dia hanya bisa berbisik saja. Ya, dan setan itu tidak berdaya kepada orang yang ikhlas. Kenapa kita mudah ditipu setan? Karena kita memang belum serius mau ke Allah. Maunya ke nafsu kita saja, ya. Makanya kita harus riadoh terus, melatih tidak banyak keinginan, melatih tidak ingin dipuji dan dikagumi orang, berlatih tidak ingin diberi orang, itu harus berlatih putus berharap dari makhluk. Sepanjang hati kita masih terus berharap ke makhluk, senang ke duniawi, nanti ya susah, kita akan mudah ditipu setan, ya kan? Nanti dunia akan datang kepada kita, ya nggak akan kemana-mana. Kalau kita menahan diri, ya kita ingin supaya Allah suka. Aduh, saya punya uang ini, mau beli saya sesuatu untuk yang memuaskan nafsu saya atau sebagian saya sedekahkan. Allah tahu kita berjuang seperti itu. Akhirnya kita putuskan sedekahkan. Allah tahu apa yang kita inginkan. Nanti kalau baik dia akan datang, ya percaya dia akan datang. Subhanallah, baik Masya Allah. Agim, soalan daripada ini antara anak-anak bonda yang daripada awal dah 2 tahun, 3 tahun bersama dengan laman ilmu bonda, insyaAllah ni daripada Abang Lung Samdi. Agim, soalannya, walaupun sudah didik diri ini agar tahu dan latih diri agar boleh amalkan 5 kunci ikhlas yang bolehkan kita dapat keredaan Allah, sudah yakinkan hati tetapi hati ini masih tidak mudah untuk lari daripada penyakit-penyakit hati. Ditulis ini tergil. Sama. Jadi macam mana Agim supaya tidak tertipu dengan bisikan syaitan yang bisa membuat hati Allah? Jadi kan 3 tuh di awal, sebelum beramal, periksa niat. Kalau belum beramal, sebelum kita berbuat, yang dibesarkan di hati itu roja. Harapan, ya Allah terima amal saya ini, terima ya Allah. Tidak ada yang diharapkan dari amal ini selain Allah. Ini sebelum beramal. Ketika sedang beramal, ya, sedang sholat, sedang dakwah, sedang azan, atau sedang berbuat baik ke orang tua, atau sedang bekerja, 2 yang harus ada di hati kita, roja dan khauf. Harap diterima dan takut amal ini takut rusak. Harus seimbang roja dan khauf. Nah, kalau sudah selesai beramal, sholat sudah selesai, adzan sudah selesai, ngaji sudah selesai, sedekah sudah selesai, ada lagi di sini amalan hatinya, yaitu khauf, takut amal ini rusak. Jadi selesai beramal bukan berarti selesai semuanya, karena setan akan membisiki kita untuk pamer, ya, pamer amal kita supaya rusak. Nah, semuanya harus sadar terus. Setan memang tugasnya gitu, nipu, ya. Jadi kita tidak boleh jengkel ke setan, karena kalau kitanya ikhlas dia nggak bisa apa-apa. Kalau kita berusaha ikhlas, ilal mukhlasin tuh ya. InsyaAllah yeah. doakan Agim. Satu lagi soalan Agim. Saya dapat banyak sangat soalan Agim. Jadi pihak pengurusan dah pilih kita pilih yang mana sempat untuk kita ajukan. Daripada Norzi. Agim, bagaimanakah cara mujahadah terindah untuk mendidik hati zaman ini? Zaman ini barangkali Agim penuh dengan sosial medianya, penuh dengan pujuk rayu. Ya? Memiliki kalbun salim dan menjaganya agar sentiasa dalam redha Allah. Gini ya, sekarang begini aja lah. Ini perkara tidak mudah ya, karena ya. Saya dididik guru saja itu sudah dari tahun 2007 intensif itu sampai sekarang sudah 14 tahun belum selesai ini ya dan belum lulus. Allah. Jadi pelajaran terpentingnya itu yang pertama adalah jangan berharap apa-apa dari makhluk. Jadi guru saya mengajari gitu, jangan berharap diberi, jangan, pokoknya stop berharap, termasuk dari istri, dari anak, dari, pokoknya tidak berharap apa-apa dari makhluk. Berharap makhluk dekat dengan Allah bagus, tapi berharap makhluk memberi, menghormati, mau itu stop, tidak boleh ada. Atau kita ingin dikasih sesuatu, tidak boleh ada. Jangankan mulut minta, hati aja jangan. Ini latihan pertamanya. Nanti tidak akan mudah sakit hati di sini, oleh Allah diberi tenang. Nah, latihannya adalah yang kedua, kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, kalau tadi jangan di ya, jangan ingin dihormati, jangan ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin diberi, tapi di-nya ke Allah. Ingin disayang Allah, diberi Allah, dipuji Allah, dicintai Allah. Kalau ke makhluk tidak. Nah, ke makhluk kita yang memberi. Ini latihan ya. Memberi seperti matahari, hanya memberi tahalap kembali. Ini dilatih ini terus ya, berikan yang terbaik, senyuman, salam, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, buat orang lain bahagia, kita berikan kata-kata terbaik, kita wajah terbaik, sikap terbaik, walaupun dia tidak baik ke kita, kita tetap kaulal layyinan. Surah Toha ayat 44 ya, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun bertemu dengan Fir'aun dengan qaulal layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut, padahal itu makhluk melampaui batas. Ya, latihannya begitulah. Baik. Latihan tidak berharap. Latihan tidak berharap. Masya Allah, latihan supaya memberi tanpa harap. Ha, daripada rakan-rakan yang lain, kalau ada soalan boleh terus ajukan. Saya ada lagi satu soalan ni. Okey, daripada subhanallah. Tas ni daripada Singapura ya, Agim. Ya. Kupas daripada buku Agim. Ah, ya Allah, subhanallah. Agim. Ya. Soalan saya dan soalan dia sama sebab saya sedang memegang satu nota pada nombor 58. Dan dia juga tanya soalan berkenaan dengan yang hati-hati bila jatuh hati. Bila dia sebut tu saya terus ternampak. Oh, saya baru je tadi nak tanya soalan yang sama. Yang ditulis adalah hati-hatilah bila jatuh hati dan kalau bisa jangan jatuh hati. Agim, kenapa kita jangan jatuh hati, Agim, sedangkan kita perlu, kita manusia, ruang hati tu perlu perlu diisi. Tapi bagaimana pula hati-hati jangan jatuh hati tu, Agim? Nah, itu judulnya memang dibuat begitu ya. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai jatuh hati yang jadi menuhankan yang dicintainya. Bisa paham tak? Kita jatuh hati ke seseorang, nanti jadi pindah hatinya dari menuhankan Allah ke yang manusia yang kita cintai. Bukan tidak boleh cinta ke makhluk, tapi jangan menuhankan makhluk. Jangan sampai misalkan istri lebih memenuhi hati daripada Allah. Jangan sampai suami penuh di hatinya daripada Allah, berharap dari suami daripada berharap dari Allah, takut kepada suami daripada takut ke Allah, ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah, takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Itu kan sudah mengilahkan suami, itu pasti tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada yang menuhankan selain Dia. Makanya kalau cinta, cinta ya. Misal nih istri mengatakan, wah maaf pak, saya tidak bisa terlalu cinta ya, karena kan hanya manusia biasa ya, saya hati saya ke Allah maksimumnya, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa, nggak, itu bagus malah. Daripada seorang istri mengatakan, you are my everything. Ah, nggak boleh, nggak bagus, nggak akan bahagia. Masya Allah. We are nothing. We are nothing. Agim, kalau di sini, setiap kali ada point ataupun ilmu yang diri hati kita panggil zas. Sebab dia meresap kan. Rasa itu adalah satu pukulan, teguran yang sangat cantik untuk kita belajar. Dan soalan terakhir, Agim, daripada Hafizah Wangiran. Saya menjiwai soalan ini kerana apa? Soalan dia saya rasa sangat biasa berlaku, lazim berlaku pada semua manusia, orang biasa macam saya. Agim, bagaimana kita dalam sibuk nak meraih redha Allah, kita rasa kita nak redha Allah, nak cinta Allah, pada masa yang sama Agim, kita menzalimi makhluk tanpa kita sedari. Barangkali perasaan dia, barangkali apa sajalah Agim. Bagaimana? Oh iya, salah satu ciri orang yang ingin dicintai Allah adalah banyak menangis. Pertama, dia menangis syukur atas nikmat yang tiada bertepi, ya. Kita jadi orang, tidak jadi binatang. Alhamdulillah kita diberi hidayah. Padahal begitu banyak orang yang tidak mengenal Islam. Kita dibuka hati mengenal Allah. Padahal banyak orang Islam juga yang belum mengenal Allah, ya. Banyak nikmat. Bisakah kita menangis dengan menafakuri karunia? Kalau bisa menangis, Masya Allah, itu nikmat besar. Dua, ini yang sangat penting, menangisi dosa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 70 kali, 100 kali sehari, bahkan di sebuah majelis taklim 100 kali Rasul beristighfar dalam satu event majelis taklim. Kita bergelimang dosa, berapa banyak air mata kita keluar ya. Nah, kalau air mata kita tidak keluar, itu masalah besar dalam hidup kita. Harusnya kita menangisi, karena berbahaya sekali dosa kita ini. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain diri kita sendiri. Kenapa hati tidak tenang? Pasti itu perbuatan dosa kita ya. Oleh karena itu terus tobat, tobat. Nanti Allah perlihatkan. Kalau kita sering tafakur di penghujung malam, ya ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nanti Allah buka file-file maksiat kita. Biasanya yang pertama dibuka dosa-dosa besar. Terus kita setiap malam, ampun ya Allah, di jalan astagfirullah, mau makan astagfirullah, naik kereta astagfirullah. Pokoknya banyak istighfar, istighfar. Nanti Allah buka dosa-dosa sedang. Lalu lama-lama dosa-dosa kecil. Lama-lama dosa halus. Kan semua dosa kita disaksikan oleh Allah. Kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Nanti Allah ingatkan. Nah, kalau sudah biasa begitu menangisi dosa, insya Allah ya, Allah akan menolong kita untuk tidak berbuat maksiat. Mungkin kita tidak akan tanpa dosa, pasti kita ada dosa, tapi tidak dosa besar ya. Allah akan jaga kita, dan kalaupun kita tergelincir, nanti biasanya itu mengantarkan kita tobat lagi lebih banyak. Mungkin kata orang, oh kamu gitu-gitu aja dosa, tapi bagi orang yang ahli tobat itu, lupa istighfar saja, dia nangis tuh. Astagfirullah ya Allah, hari ini saya sedikit sekali istighfar. Tidak sedekah saja bisa nangis tuh. Aduh, hari ini saya kikir, astagfirullah. Termasuk bicara begini harus banyak istighfar ini. Setiap ketemu orang kan berpeluang jadi dosa. Mata, pikiran, telinga, mulut, hati. Itu harusnya setiap jumpa orang sesudahnya itu istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah, Agim. Dan kita sebenarnya juga live di Facebook page Agim. Alhamdulillah, terima kasih buat rakan-rakan saudara mara kita berada di Indonesia, di Brunei, di Singapura dan spesifik di Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita Allah satukan sukun kita dalam satu halakah ilmu. Mudah-mudahan Allah terima dan angkatlah keikhlasan kita semua ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada ruang dan peluang untuk kita dapat keredaan. Dan Agim, sebaris kata-kata, mutiara kata di penghujung ini Agim, dan doa buat kami di sini, buat seluruh kami yang sedang masih lagi mencari-cari, Agim, sedang berusaha belajar dan belajar dan belajar, semoga Allah berikan tekad kekuatan. Dan saya juga mohon untuk doa khusus buat Sakinah Soul International, Agim, dan seluruh warga petugas, semoga diberikan keikhlasan, Agim. Silakan, Agim. Hidup hanya sekali dan sebentar, dan belum tentu kita panjang umur. Mau kemana? Kalau kita berusaha menjadi orang yang disukai Allah, dunia akan ikut kepada kita. Apa yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi. Kejarlah Allah, dunia akan mengejar kita. Ihfazillah, yahfazka. Ihfazillah, jagalah apa yang Allah sukai, niscaya Allah akan menjaga kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan itulah yang akan membuat puas hati kita hanya bersama Allah setiap saat. Sebagai penutup tambahan, mengapa kita gelisah? Karena kita terlalu banyak berpikir dan kurang sekali berzikir. Seharusnya setiap kali kita berpikir harus jadi zikir. InsyaAllah, fadkuruni adzkurkum. Maka Allah akan memperlakukan spesial kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, engkaulah yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni ya Allah, ampuni kami. Ampuni ya Rabb, kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih sibuk mencari cinta makhlukmu daripada cintamu. Kami lebih sibuk ingin dipuji hamba-hambamu daripada ingin diridhoi olehmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah, hanya di jalanmu, hanya bersamamu, hanya untuk cintamu ya Allah. Jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu, wahai Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu kelak. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqnal istiqamah, taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, catatkan semua yang hadir ini menjadi hamba-hamba kesayanganmu, menjadi ahli surgamu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Maafkan ayah. Terima kasih banyak-banyak, subhanallah. Semoga Allah merahmati, memudahkan segala urusan, dimaafkan segala hajat Agim dan keluarga serta pasukannya. Semoga Allah sentiasa merahmati semua para ulama di mana saja berada. Amin. Dan dimaafkan segala hajat insyaAllah. Terima kasih Agim. Ya, salam ke bunda ya, dan ke semua apa pasukannya tadi ya, krunya. Sampai jumpa ya. Terima kasih atas undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan semua anak-anak bunda, saya sangat yakin bahawasanya buku ini memang sangat sesuai untuk kita selami, kita rujuk, dan ianya sangat baik untuk saya rasa jadikan hadiah buat rakan-rakan keluarga. InsyaAllah kita hari ini Allah rezekikan, kami dah sediakan link di bawah ini untuk anda yang berminat untuk dapatkan buku ini, yang kita dapat terus daripada pasukan, daripada tim Agim sendiri, Ikhtiar Meraih Redha Allah, di mana ini merupakan buku bestseller. Termasuk di sini buku bestseller menjadi rujukan dan panduan ramai yang telah pun mendapatkan buku ini. InsyaAllah mudah-mudahan pada siapa yang saja yang berminat, sila dapatkan buku ini menerusi link WhatsApp yang kita sediakan ini, ya, insyaAllah. Jadi kami, saya mewakili kru yang penganjur, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua, kepada semua yang terlibat baik di Malaysia, di Brunei, Singapura dan juga di Indonesia. Hanya Allah saja yang dapat membalas segala jasa baik dan apa ni, kerjasama yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan Karnival Sakinah ni masih baik kita teruskan. Kita lagi ada lagi tarikh-tarikh yang seterusnya telah pun kita umumkan kepada semua warga di warga saudara mara kita di Indonesia, di Brunei dan Singapura. Kita nak maklumkan bahawa kita ada lagi aktiviti-aktiviti Sakinah Carnival ini yang dianjurkan oleh Sakinah Soul International. Jadi kami berharapkan semuanya berjalan lancar, dan terima kasih kami rakamkan sekali lagi buat semua. InsyaAllah dari sekian rumah kita jumpa lagi. Yang mana terkurang itu pastinya adalah kekurangan saya dan kami sendiri. InsyaAllah yang mana baik-baik itu semua daripada Allah Subhanahu Taala. Ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.